Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kita akan melanjutkan insyaAllah ta'ala pelajaran usulul fiqh dari kitab Al-Usul min ilmi al-usul karya Al-Faqihul Allamah Syekhu Syekhina Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini adalah pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama berupa muqaddimah, dan sekarang kita masuk pada isi kitab, bab yang pertama tentang ta'rif usulul fiqh, definisi usulul fiqh, apa yang dimaksud dengan usul fiqh. Al-Syekh rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan di sini dari dua sisi. Pertama, dari sisi mufradat, usul dan fiqh. Kemudian dari sisi makna istilah, apa yang dimaksud dengan usulul fiqh. Qala al-muallif rahimahullah usulul fiqh ta'rifuhu. Usulul fiqh ta'rifnya, definisinya. Usulul fiqh yu'arraf bi'tibarain. Usul fiqh didefinisikan dengan dua sisi pandang. Al-awwal bi'tibari mufradai. Yang pertama, dari sisi dua suku katanya. Ay bi'tibari kalimati usul wa kalimati fiqh, yakni dari sisi kata usul dan kata fikih. Apa yang dimaksud kata usul dan kata fikih, maknanya apa? Fal usul jam'u aslin, maka usul adalah jama' asal. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu, wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu, yaitu sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya, yakni pondasinya. Wa min dzalika aslul jidar, dan di antara maknanya disebutkan aslul jidar, pondasi dinding. Wa huwa asasuhu, yakni pangkalnya, pondasinya. Wa aslus syajarah, dan asal daripada pohon. Alladzi yatafarra minhu aghsanuha, yang tercabang darinya ranting-rantingnya. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Dalam surat Ibrahim ayat ke-24. Apakah kamu tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan kalimat yang baik itu bagaikan pohon yang baik, asluha thabitun, akarnya kuat, wa far'uha fis sama, dan cabangnya sampai ke langit. Maka akar pohon dinamakan juga asal, aslus syajarah. Ini makna kalimat usul, maknanya adalah pondasi yang dibangun di atasnya bangunan. Baik. Adapun wal fiqhu lughatan, makna fikih secara bahasa al-fahmu, pemahaman. Wa minhu qawluhu ta'ala wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan di antaranya yang menunjukkan bahwasanya fikih itu maknanya adalah pemahaman adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uraikanlah ikatan dari lisanku agar mereka memahami ucapanku. Dalam surat Taha ayat 27 dan 28. Yafqahu qawli, agar mereka memahami ucapanku. Ini makna fikih secara bahasa. Wastilahan, adapun menurut istilah yang dimaksud dengan fikih, ini makna fikih istilah ya, bukan usul fikih, tapi fikih. Ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Yang dimaksud dengan fikih adalah mengenal hukum-hukum syariat amaliyah yang diamalkan, yakni diamalkan dengan anggota tubuh, bi adillatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Yang dimaksud dengan ilmu fikih adalah mengenal hukum-hukum syariat amaliyah dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Nah, mati lampu. Baik, labas. Ini makna fikih secara istilah. Fal muradu biqaulina ma'rifah. Maka yang dimaksud dengan ucapan kita ma'rifah adalah al-ilmu wa-dhon, Al-ilmu wa-dhon. Ilmu dan dhon. Ilmu dan persangkaan. Ini maksud dengan ma'rifah. Mengenal adalah dengan ilmu dan persangkaan. Li'anna idrakal ahkami al-fiqhiyah qad yakunu yaqinian. Sebab mengenal hukum-hukum fikih bisa jadi adalah dengan keyakinan. Maka ini namanya ilmu. Wa qad yakunu dhanniyan, dan bisa jadi dalam bentuk dhon, prasangka atau persangkaan. Kama fi katsirin min masail al-fiqh, sebagaimana dalam banyak masalah fikih. Jadi, yang dimaksud dengan ma'rifah adalah ilmu dan dhon. Tetapi yang dimaksud dhon di sini adalah rujhanudh dhon atau adh-dhon ar-rajih. Dhon yang rajih, bukan dhon yang marjuh. Bukan dhon yang marjuh. Dan ini bukan dhon yang tercelah. Dan tidak termasuk dalam firman Allah, iyattabi'una illa dhanna. Mereka itu, orang-orang kafir, hanya mengikuti persangkaan belaka. Dan Allah mengabarkan, inna ba'da dhanni ism. Inna ba'da dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Berarti sebagian lagi tidak dosa. Yani dhan ar-rajih. Ini seperti dalam pembahasan hadis-hadis ahad. Yufidu dhan. Tetapi dhan yang rajih, bukan dhan yang merjuh. Seperti firman Allah, wara'al mujrimuna an-nara wa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Dan orang-orang yang jahat itu telah melihat neraka. Fa dhannu annahum muwaqi'uha, maka mereka menyangka mereka pasti memasukinya, pasti memasukinya. Disangka oleh mereka. Maka ini sangkaan yang kuat. Wa lam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak mendapati selainnya apa? Tidak mendapati dari neraka itu tempat lari. Baik. Dan dikatakan ma'rifah di sini. Sebab demikianlah manusia. Disifati dengan ma'rifah. Manusia disifati dengan apa? Ma'rifah. Adapun kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengan ma'rifah. Sebab ma'rifah itu berbeda dengan ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang bisa jadi didahului dengan kebodohan. Dan bisa pula tidak didahului dengan kebodohan. Maka apabila disifatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ilmu tersebut tentunya tidak didahului dengan kebodohan. Adapun bila disifatkan kepada makhluk, maka telah didahului dengan kebodohan sebelumnya. Adapun ma'rifah, dia adalah sesuatu yang didahului dengan kebodohan, kemudian tahu. Maka tidak disifatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada dalil yang menjelaskan dalam Al-Quran wa sunnah, Allah memiliki sifat ma'rifah. Tetapi sifatnya adalah al-ilmu. Wal muradu biqaulina al-ahkamu syar'iyyah. Adapun yang dimaksud dengan ucapan kita al-ahkamu syar'iyyah adalah al-ahkam al-mutalaqqah minas syar'i. Hukum-hukum yang diambil dari syariat. Kal wujub wa tahrim. Seperti wajib dan pengharaman. Demikian pula al-ibaha, al-karaha, dan yang lainnya. Fakharaja bihi al-ahkamul aqliyah. Maka tidak termasuk dalam fikih al-ahkam al-aqliyah, hukum-hukum akal. Keluar dari fikih hukum-hukum akal. Kama arifati annal kulla akbaru minal juz'i. Seperti mengenal bahwasannya keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Keseluruhan lebih besar daripada sebagian. Keseluruhan masjid lebih besar daripada setengah masjid. Dari mana kita tahu ini? Apakah ada dalil yang menjelaskan? Enggak perlu dalil. Akal dapat memahaminya. Seperti seorang mengetahui api itu panas. Dengan apa dia ketahui? Akal dapat memahaminya. Wal ahkam al-adiyah. Dan tidak termasuk dalam fikih hukum-hukum adat. Contohnya apa? Kama arifati nuzulit tal fil lailati syatiyah idza kana al-jawu safwan. Seperti mengetahui turunnya gerimis pada malam yang dingin, pada malam musim dingin, apabila udara itu cerah. Apabila udara cerah di malam yang dingin, maka akan turun gerimis atau akan ada embun. Dari mana kita ketahui ini? Dari hukum adat. Karena kemarin kita lihat seperti itu, dan berkali-kali kita lihat seperti itu, maka itu sudah menjadi suatu adat. Iya, ini tidak perlu dalil. Jadi, yang dimaksud dengan hukum syariat, yang dimaksud dengan fikih adalah hukum syariat. Jadi kalau begitu, hukum itu ada tiga. ada syar'iyah, ada aqliyah, dan ada adiyah. Ada syar'iyah, ada aqliyah, dan ada adiyah. Maka yang dimaksud dengan fikih adalah hukum syar'iyah, bukan aqliyah dan bukan adiyah. Baik. Wal muradu biqaulina al-amaliyah. Dan yang dimaksud dengan ucapan kita al-amaliyah, ma la yata'allaqu bil-i'tiqad, adalah apa yang tidak berhubungan dengan keyakinan, tetapi dengan amalan anggota tubuh. Kas-salati waz-zakah, seperti salat dan zakat. Ini amalan anggota tubuh, tidak berhubungan dengan keyakinan. Fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil-i'tiqad. Maka tidak termasuk dalam pembahasan fikih apa yang berhubungan dengan keyakinan. Katauhidillah, seperti mentauhidkan Allah. Wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi, dan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Fala yusamma dzalika fiqhan fil istilah. Maka tauhid tidak dinamakan fikih di dalam istilah, di dalam istilah fuqaha. Tetapi dalam istilah syariat itu termasuk fikih. Dalam istilah syariat itu termasuk fikih. Jadi tergantung kita sedang berbicara apa. Kalau kita berbicara syariat secara keseluruhan, maka tauhid bahkan termasuk al-fiqhul akbar, fikih yang paling besar. Kalau kita baca dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah, maka itu bukan maksudnya fikih dalam pandangan fuqaha. Tetapi fikih di dalam agama, mencakup tauhid, mencakup akidah, dan amalan anggota tubuh. Seperti dalam firman Allah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din. Dalam surat At-Taubah. Hendaklah ada segolongan orang dari setiap kaum. Untuk apa? Liyatafaqahu fid-din. Berangkat tafaqqu fid-din. Mempelajari agama. Memahami agama. Tafaqqu. Memahami agama. Jangan disangka ini memahami fikih saja. Tidak. Memahami tauhid. Demikian pula sabda Nabi SAW. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam dirinya, Allah akan berikan fikih di dalam agama kepadanya. Jangan ditafsirkan fikih di situ makna fikih secara istilah yang hanya berbicara tentang hukum-hukum fikih amaliyah, tidak. Maksudnya adalah akidah, dan itu yang lebih penting sehingga dinamakan adalah al-fiqhul akbar, dan juga mencakup amaliyah. Wal muradu biqaulina bi adillatiha at-tafsiliyah. Adapun yang dimaksud ucapan kita dengan dalil-dalilnya secara terperinci, yakni adillatul fiqh al-makrunah bimasailil fiqh at-tafsiliyah. Adillatul fiqhi al-makrunati. Dalil-dalil fikih yang apa? Makrunah. Apa makrunah? Digandengkan atau dikaitkan bimasailil fiqh at-tafsiliyah, dengan masalah-masalah fikih secara rinci. Dengan masalah-masalah fikih secara rinci. Contohnya apa? Contohnya kewajiban berniat dalam melakukan amal ibadah. Dalilnya apa? Innamal amalu binniyat. Innamal amal binniyat. Ini fikih. Ini pelajaran fikih. Fakharja bihi usulul fikh. Maka tidak termasuk padanya usulul fikh. Li'annal bahtha fihi innama yakunu fi adillatil fikhi al-ijmaliyah. Karena pembahasan dalam usulul fikh adalah pada dalil-dalil fikih secara global. Ini bedanya. Kalau fikih secara tafsiliyah, rinci. Kalau usulul fikih secara global, seperti mengenal dalil-dalil am dan khas, dalil-dalil am dan khas, dalil-dalil mutlak dan muqayyad, dalil-dalil yang merupakan nasikh dan mansukh. Ini yang dipelajari pada usulul fikih. Beda dengan fikih. Amma tsani, adapun yang kedua, sekarang kita masuk pada inti ta'rif, yakni mengenal apa itu usul fikih. Bi'tibari kaunihi laqaban lihadzal fanni almuayyan. Dari sisi bahwasannya usul fikih itu adalah sebuah laqab. Sebuah apa? Laqab. Penamaan. Terhadap suatu fan muayyan. Suatu apa? Cabang ilmu tertentu. Suatu cabang ilmu tertentu. Fayu'arraf bi'annahu, maka didefinisikan bahwa usul fikih itu adalah ilmun yabhathu an adillatil fikhil ijmaliyah wa kayfiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Yang dimaksud dengan usulul fikih adalah ilmun yabhathu an adillatil fikhi al ijmaliyah. Ilmu yang membahas dalil-dalil fikih secara global, secara garis besar. Wa kaifiyatil istifadati minha. Dan bagaimana cara mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut. Bagaimana beristimbak. Wa halil mustafid. Dan mempelajari keadaan mustafid. Orang yang mengambil faedah daripada apa dalil-dalil tersebut. Ucapan beliau, ilmun yabhatu an adilatil fiqhi al-ijmaliyah. Maka ini menunjukkan usul fikih itu berbeda dengan fikih. Kalau fikih membahas tentang dalil-dalil tafsiliyah. Membahas tentang dalil-dalil tafsiliyah. Wa kaifiyatil istifadah minhu. Wa kaifiyatil istifadah minha. Dan juga dalam usul fikih dipelajari bagaimana cara istifadah. Cara istifadah darinya. Dan juga bagaimana halul mustafid. Keadaan orang yang mengambil faidah daripada dalil-dalil tersebut. Baik, beliau menjelaskan. Fal murad bil qaulina al-ijmaliyah, maka yang dimaksud dengan ucapan kita al-ijmaliyah yang global adalah al-qawaidul ammah, kaidah-kaidah yang umum. Mithlu qaulihim, seperti ucapan mereka, yakni ulama usulul fiqh, al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan kewajiban. Kalau ada dalil yang memerintahkan, menunjukkan yang diperintahkan itu adalah apa? Kewajiban. Wan nahyu lit tahrim, dan larangan menunjukkan pengharaman. Wasihhatu taqtadin nufuz, dan sahnya sesuatu taqtadin nufuz, yakni menunjukkan atau mengharuskan an-nufuz, telah dilakukannya amalan tersebut. Taib. Fa kharaja bihi al-adillatu tafsiliyah, maka tidak termasuk dalam pembahasan usul fikih dalil-dalil secara terperinci. Fala tuzkar fi usul al-fiqh illa ala sabil at-tamthili lil qa'idah, maka tidak disebutkan pada usul fikih kecuali ala sabil at-tamthil, sekedar memberikan contoh, lil qa'idah, bagi suatu kaidah tertentu. Wal muradu bi qaulina, dan yang dimaksud dengan ucapan kita, wa kaifiyatil istifadati minha, usul fikih itu membahas bagaimana cara istifadah dari dalil-dalil tersebut. Adalah maknanya ma'rifatu kaifa yastafidul ahkam min adillatiha. Mengenal bagaimana seseorang mengambil hukum-hukum dari dalil-dalil dalil-dalil hukum tersebut. Bidirasati ahkamil alfaz wa dilalatiha. Dengan apa? Dengan mempelajari hukum-hukum lafaz-lafaz. Lafaz-lafaz dalil dan penunjukan-penunjukannya. Min umumin wa khususin. Dari keumuman dan kekhususan. Wa itlaqin wa taqyidin. Dari itlaq dan taqyid. Nanti akan datang penjelasan apa makna itlaq dan makna taqyid. Wa nasikhin wa mansukhin, dan dari nasikh dan mansukh juga akan datang pembahasannya. Wa ghairi dzalik, dan selain itu. Fa innahu bi idrakihi yastafidu min adillatil fiqh ahkamaha. Sesungguhnya dengan mengetahui ilmu usul fikih, seorang dapat mengambil hukum-hukum dari dalil-dalil fikih tersebut. Iya. Sebagai contoh tentang kaifiyatul istifadah, bagaimana mengambil faedah dari sebuah dalil. Dalam usul fikih kita dibantu dengan kaidah umum dan khusus, bahwasannya dalil-dalil yang khusus dapat mengkhususkan yang umum. Contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima saqatis sama' al-ushur. Fima saqatis sama' al-ushur. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanaman atau pertanian yang disirami oleh langit, maksudnya oleh air hujan, adalah al-ushur, 1/10. Nisab zakatnya adalah berapa? 1/10. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima saqatis sama, ma di situ adalah ma mausulah. Faedahnya apa? Menunjukkan lil umum, keumuman. Menunjukkan keumuman. Ini dalil umum. Kalau begitu semua tanaman, semua tanaman, semua bentuk pertanian. Hadis ini umum. Hadis ini adalah umum. Dan umumnya dari dua sisi. Dari sisi jenis tanaman dan juga dari sisi apa? Jumlah. Berapa banyak tanaman itu? Maka kalau kita ikut hadis umum ini saja, semua bentuk tanaman harus dizakati. Berapapun jumlahnya harus dizakati. Kenapa? Karena hadis ini umum. Kalau enggak mengerti usul fikih, kita akan salah memahami. Kalau kita tahu usul fikih, ternyata apabila disebutkan hadis yang lain, kita lihat hadis yang lain, ada khas, ada dalil yang khas atau mukhasis yang mengkhususkan keumuman tersebut, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi ma duna khamsati awsuqin shadaqah." Juga dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Laisa fi ma duna khamsati awsuqin shadaqah." Pertanian yang tidak sampai pada jumlah 5 wasaq tidak diwajibkan zakat. Kalau dalil tadi umum, sekarang ada pengkhususan. Sekarang ada pengkhususan. Yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat hanyalah apabila dia mencapai 5 wasaq. Artinya, kalau seorang baru memiliki 4 wasaq, dia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Hasil panennya tidak sampai 5 wasaq, dia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Iya. Ini dari sisi jumlah. Padahal hadis tadi umum, maka dikhususkan dengan hadis ini. Dan dalam hadis ini juga ada pengkhususan yang lain. Dari sisi jenis tanaman, jenis pertanian. Dikatakan di situ, khamsati awsuk, 5 wasaq. Wasaq itu artinya tanaman yang bisa ditimbang atau ditakar. Kalau begitu, dalil ini juga mengkhususkan dalil yang sebelumnya, yakni hadis Ibnu Umar tadi. Hadis Abu Sa'id mengkhususkan hadis Ibnu Umar dari sisi jenis makanan, bukan dari sisi jumlahnya saja, tapi juga dari sisi apa? Jenis makanan. Yang diwajibkan zakat hanyalah makanan yang al-makil wal-mauzun, yang ditimbang atau ditakar. Ditakar atau ditimbang. Kalau begitu, makanan-makanan yang tidak biasa ditakar, yang tidak biasa ditimbang, itu tidak diwajibkan untuk zakat. Ini contoh. Bagaimana kalau seorang mengetahui usulul fiqh, dia dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum. Iya. Makanya yang dimaksud dengan ilmu usulul fiqh adalah bagaimana cara seseorang istifadah, mengambil hukum dari dalil-dalil yang ada. Dari dalil-dalil yang ada. Baik. Jadi penting sekali ini. قال المؤلف رحمه الله والمراد بقولنا وحال المستفيد. Adapun yang dimaksud ucapan kita, ilmu usul fikih juga membahas halul mustafid, adalah ma'rifatu halil mustafid wa huwa al mujtahid. Mengenal keadaan orang yang berhak mengeluarkan hukum dari suatu dalil dan dia adalah seorang mujtahid. Summiya mustafidan li'annahu yastafidu binafsihi al-ahkama min adillatiha libulughihi martabatal ijtihad. Dinamakan mustafid dikarenakan dia yastafidu binafsihi, mengambil faedah dengan sendirinya, dengan dirinya sendiri, artinya tidak bergantung kepada orang lain. Al-ahkam, mengambil faedah hukum-hukum min adillatiha, dari dalil-dalilnya. Libulughihi martabatal ijtihad, karena dia telah sampai kepada tingkatan ijtihad. Fa ma'rifatul mujtahid, maka mengenal mujtahid, wa syurutil ijtihad, dan syarat-syarat berijtihad, wa hukmihi, dan hukumnya, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, yubhasu fi usulil fiqh. Inilah yang dibahas pada ilmu usul fikih. Siapa itu mujtahid? Apa syarat-syaratnya? Apa hukumnya? Sudah sampai di mana batas kita? Apakah kita sudah bisa berijtihad? Baik. Itu semua dipelajari pada usul fikih. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, fa'idatu usulil fikih. Lalu apa fa'idah daripada usul fikih ini? Inna usulal fikih ilmun jalilul qadar. Sesungguhnya usul fikih adalah ilmu yang besar sekali kedudukannya. Balighul ahamiyah, penting sekali. Gazirul faidah, sangat besar faidahnya. Faidatuhu, faidahnya adalah at-tamakkun min husuli qudratin. At-tamakkun min husuli qudratin yastati'u biha istikhraj al-ahkam syar'iyyah min adillatiha ala ususin salimah. Faidah usul fikih adalah at-tamakkun min husuli qudratin. Memastikan untuk sampai kepada suatu kemampuan di mana seseorang dapat mengeluarkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat tersebut ala ususin salimah, di atas pondasi-pondasi yang benar, kaidah-kaidah yang benar. Ini apa? Faidah usul fikih. Seorang bisa melakukan istimbat berdasarkan kaidah-kaidah yang benar. Kalau enggak paham usul fikih, maka istimbatnya kacau balau. Istimbatnya kacau balau. Ini pentingnya mempelajari usul fikih. Jadi usul fikih itu dari penjelasan Asy-Syaikh tadi mencakup tiga pembahasan. Mencakup tiga pembahasan. Pertama, dalil-dalil fikih secara ijmal. Ini yang dibahas pada usul fikih. Al-amru lil wujub, an-nahyu lil tahrim dan sebagainya. Yang kedua, mempelajari tentang siapa yang berhak mengambil hukum daripada dalil-dalil tersebut. Syarat-syaratnya apa? Atau yang sebelumnya, yang kedua, kaifiyatul istifadah. Bagaimana cara mengambil hukum? Baru yang ketiga, siapa yang berhak? Siapa yang berhak mengambil hukum tersebut? Ini yang dipelajari. Kemudian faedahnya, memastikan supaya tidak salah. Supaya tidak salah di dalam mengeluarkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang ada. Qala al-muallif rahimahullah, wa awwalu man jama'ahu kafannin mustaqil al-imamu syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu ta'ala. Dan orang yang pertama mengumpulkan ilmu usul fikih menjadi suatu fan mustaqil, yani ilmu tersendiri, adalah al-imam syafi'i Muhammad bin Idris, semoga Allah merahmati beliau. Beliau yang pertama. Sehingga orang menyebut Imam Syafi'i sebagai apa? Al-Mujaddid. Sebagai Al-Mujaddid. Dalam kitabnya Ar-Risalah. Dalam kitabnya Ar-Risalah, seperti sudah disebutkan pada mukaddimah. Summa taba'ahu al-ulama fi dhalik. Kemudian ulama berikutnya mengikuti beliau. Fa'allafu fihi ta'alif al-mutanawwi'ah. Maka para ulama telah menulis dalam usulul fikih ini berbagai tulisan-tulisan yang berbeda-beda. Ma baina manthurin wa manzumin. Ada yang bentuk nasar, prosa. Ini tulisan biasa, seperti kitab Syekh ini namanya prosa, nasar. Wa manzumin, ada yang bentuk nazam, bentuk syair. Wa mukhtasar wa mabsut. Ada yang ringkas dan ada yang meluas. Hatta sara fannan mustaqillan lahu qiyanahu wa mumayyizatuhu. Sampai menjadi sebuah ilmu tersendiri yang memiliki eksistensi dan keistimewaan-keistimewaan tersendiri. Disebutkan di antara kitab yang paling bagus adalah kitab Mukhtasar At-Tahrir karya Ibn Najjar Al-Fatuhi. Mukhtasar At-Tahrir. Ini disebutkan Asy-Syaikh dalam syarah beliau. Dan kitab ini juga disyarah oleh Ibn Najjar sendiri. Mukhtasar At-Tahrir itu ringkasan. Dan kata Syekh Ibn Utsaimin, ini ringkasan yang paling bagus. Karena beliau mengumpulkan semua ucapan-ucapan usuliyun. Dan beliau syarah, beliau sendiri mensyarahnya dalam kitab yang berjudul Al-Kawkabul Munir Syarhu Mukhtasarit Tahrir. Al-Kawkabul Munir Syarhu Mukhtasarit Tahrir. Demikian pula, yang termasuk kitab usul fikih yang diperhitungkan para ulama adalah Al-Mustasfa. Karya siapa? Al-Ghazali. Karya Al-Ghazali. Al-Ghazali ini banyak penyimpangan. Walaupun beliau diriwayatkan bertobat di akhir hayatnya, tetapi buku-bukunya yang penuh penyimpangan telah tersebar. Buku-bukunya yang penuh penyimpangan telah tersebar seperti Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin yang diperintahkan oleh para ulama untuk dibakar. Karena banyak sekali penyimpangan. Namun, ada bukunya yang bagus dalam masalah usul fikih. Walaupun di situ masih ada juga penyimpangan, tapi secara umum dia berfaedah. Yang berjudul Al-Mustasfa dengan shad. Al-Mustasfa. Demikian pula Raudatul Nadhir wa Junnatul Munadhir. Raudatul Nadir wa Junnatul Munadir karya Muwaffaquddin Ibnu Qudamah. Karya Muwaffaquddin Ibnu Qudamah. Dan ini semisal dengan kitab Al-Mustasfa karya Al-Ghazali. Hanya saja Muwaffaquddin Ibnu Qudamah lebih ringan pembahasannya, lebih dapat dipahami. Dan juga kitab Usul Fiqih yang banyak diperhitungkan para ulama dan dijadikan rujukan adalah Al-Muwaffaqat. Al-Muwaffaqat karya Abu Ishaq Asy-Syatibi. Al-Muwaffaqat karya Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Dan secara khusus membahas tentang kaidah-kaidah usul di dalam masalah bid'ah, kitabnya Al-I'tisam. Kitabnya Al-I'tisam. Iya. Inilah buku-buku usul fikih yang disebutkan para ulama kita. Jadi itulah definisi usulul fikih. Usul fikih mempelajari tiga bentuk ilmu. Pertama, dalil-dalilnya secara ijmal. Yang kedua, cara mengambil hukum dari dalil-dalil tersebut. Yang ketiga, siapa yang berhak, siapa yang pantas untuk mengambil hukum-hukum dari dalil-dalil tersebut. Apa yang harus dia penuhi sehingga dia pantas mengambil hukum daripada dalil-dalil tersebut. Ini yang dibahas pada usulul fikih. Alhamdulillah, inilah mukaddimah ta'rif definisi usulul fikih. Baik. Wadih? Fi iskal? Jelas? Ada yang belum jelas? Baik. Ini mudah insyaAllah, hanya mukaddimah. Inilah yang dimaksud dengan usulul fikih. Semoga ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.